menembus kabut senja biru ini. Nikmatnya sepi sendiri di sini. Dinginnya hatiku sedingin angin senja. Mungkinkah ini sebuah ilusi yang bisa hadir di balik kabut ini? Ingin ku mengerti semua misteri hingga ku dapatkan semua. Ku dapatkan semua.